Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini adalah termasuk daripada rukun iman. Karena beriman dengan sifat-sifat Allah yang sempurna itu maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai kepada kita as-sifatul rabi'ata asyarah, sifat yang ke-14. Sifat yang ke-14 yaitu sifat al-ulu. Al-ulu bermakna tinggi. Kenapa mu'alif rahimahullah menyandingkan sifat al-ulu dengan al-istiwa? Pada sifat yang ke-13, sifat istiwa, yang maknanya tinggi juga. Dan sifat yang ke-14, sifat al-ulu, maknanya tinggi juga. Karena pada dua sifat ini ada beberapa persamaan, ya, dan juga perbedaan. Oleh karena itu disandingkan oleh mu'alif peletakan atau urutannya. Taib, al-ulu tinggi di sini adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah yaitu sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Allah zatnya tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tingginya Allah, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi dari seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Barakallahu fikum. Ini sifat zatiyah. Berbeda dengan sifat istiwa. Istiwa itu sifat fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah beristiwa. Tetapi al-ulu itu sifat zatiyah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa tinggi. Ya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan sifat ini, sifat al-ulu, ditetapkan dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', para sahabat, akal, dan juga fitrah. Subhanallah. Sifat al-ulu ini adalah salah satu sifat yang berbeda dari sifat yang lainnya. Kalau sifat yang lainnya biasa hanya ditetapkan dengan dalil kitab, dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma. Tapi sifat al-ulu ketambahan dengan dalil akal dan juga dalil fitrah. Maknanya semua akal manusia ini menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas. Demikian dengan fitrah. Fitrah yang Allah tetapkan di dalam hati manusia. Ya, orang yang fitrahnya baik, yang fitrahnya bersih daripada syubhat dan maksiat, dia akan mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika butuh bukti, tanyakan anak kecil yang belum baligh, yang belum tercemari dengan syubhat dan fitnah, syahwat, dia akan menjawab dengan polosnya, di mana Allah? Allah di langit. Allah di atas, dengan polosnya. Barakallahu fikum. Tetapi sebaliknya, kalau kita tanyakan kepada orang dewasa yang mungkin sudah tercampuri hatinya dengan syahwat, dengan syubhat, ya, ada yang ragu-ragu menjawab. Ya Allah di mana-mana. Ya Allah di dalam hati kita, misal. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau anak kecil yang fitrahnya masih bersih, masih jernih, ya, belum tercemari dengan syahwat, dengan syubhat, dia akan menjawab langsung dengan polosnya, Allah di atas, Allah di langit. Ini maknanya fitrah manusia, ya, fitrah yang Allah ciptakan kepada mereka menunjukkan Allah di atas. Ya, maknanya di atas, yang tidak ada lagi sesuatu di atas, di atasnya. Baik. Adapun dalil dari Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal aliyyul azim." Dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Ali berkaitan dengan al-ulu. Kalau al-ulu sifatnya, kalau al-ali nama dari nama-nama Allah. Ya, sifat dengan nama berkaitan. Baik. Nah, wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kata al-ali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang tinggi. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Mulk ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardo?" Ya. Apakah kalian merasa aman daripada rencana Allah jika suatu saat nanti Allah akan jungkir balikkan bumi kalian disebabkan dosa yang kalian perbuat? Lihat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit?" Yaitu siapa? Allah akan menjungkir balikkan bumi kalian disebabkan maksiat yang kalian perbuat. Barakallahu fikum. Kalimat fisama di langit, ya, amin tuman fisama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Siapa yang dimaksud? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu difahami, asama maknanya bukan berarti langit yang tujuh. Ya, bukan berarti langit yang 1, 2, 3, 4 sampai 7, bukan. Karena as-sama di dalam bahasa maknanya tinggi. Ya. As-sama mempunyai makna di antaranya ketinggian dan makna yang lain bermakna langit yang 7. Maka yang berkaitan dengan Allah maknanya adalah as-sama ketinggian. Karena kalau misalnya kita pahami, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Kemudian kita memahami langit itu adalah langit yang 7. Maknanya Allah kecil. Allah terliputi dengan langit yang kecil. Jadi mana as-sama di sini adalah apa? Ketinggi. Ketinggian yang mutlak. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi ketika antum mendapati kalimat amin tuman fisama, apakah kalian beriman dengan zat yang ada di langit? Langit di sini maksudnya apa? Ketinggian yang mutlak. Yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati kita memahami as-sama bermakna langit yang 7. Ya, kalau memahami langit yang 7, berarti Allah diliputi dengan makhluk. Allah Maha Besar, tidak ada suatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Dalil, ini dalil Quran ya, sudah jelas. Kalimat wahuwal aliyul azim sangat banyak didapati di dalam Al-Quran. Ya, kemudian surat Al-Mulk ayat 16 dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya sangat banyak. Kemudian dalil sunnah atau dalil al-hadith. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau bersujud, beliau mengajarkan apa? Doa sujud apa? Mana santri? Ah, Eval. Apa bacaan yang kita baca ketika sujud? Yang keras? Subhana rabbiyal a'la. Artinya? Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi subhanallah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ya, dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam Al-Hadith bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Bukan di mana-mana. Ya. Bukan di dalam makhluknya. Karena ada keyakinan-keyakinan batil menyimpang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana. Meyakini Allah menyatu di dalam makhluknya. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang sangat batil dan menyimpang. Jauh daripada pemahaman para sahabat. Karena konsekuensi dari mengatakan Allah ada di mana-mana. Maknanya Allah banyak. Iya kan? Kemudian, konsekuensi yang batil berikutnya. Allah ada di setiap tempat. Yang mana tempat kan bermacam-macam. Ada tempat yang baik, seperti masjid. Ada tempat yang buruk, seperti diskotik atau kamar mandi, tempat-tempat yang kotor, yang najis. Nasta'udzubillah, mustahil Allah ada di tempat yang kotor. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Ya. Ini diantara konsekuensi batil, konsekuensi jelek ketika mengatakan Allah ada di mana-mana. Kemudian, nah ini dalil tadi, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, hadis rawahu Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, kemudian dalil yang lain, dalil masih dalil sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Alladzi fis sama, yang ada di langit. Nah, langit di sini apa maksudnya? Hah? Langit bermakna apa? Ketinggian mutlak, bukan langit yang tujuh. Nah. Taqaddas asmuk, yang maha suci nama-namanya. Ya. Ini diantara dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa inti daripada hadis ini? Rabbunallah, Rabb kami alladzi fis sama, yang ada di langit. Ini inti daripada potongan dalil tentang Allah di langit. Wa qala lil jariyah, juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-jariyah. Al-jariyah itu seorang budak wanita. Ya. Ada ini kisahnya, asbab wurud. Kalau Al-Quran, asbabun nuzul, sebab turun. Ya. Kalau Al-Hadith, asbabul wurud, sebab keluarnya atau terjadinya. Jadi beda. Ketika Al-Quran menanyakan sebab, asbabun nuzul, sebab turunnya. Tapi kalau Al-Hadith, asbabul wurud, sebab terjadinya. Baik, dibedakan. Asbabul wurudnya adalah salah seorang sahabat yang bernama Abul Hakam As-Sulami. Ya. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami afan, salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, beliau mempunyai seorang budak. Yang budak ini ditugaskan untuk menjaga kambing. Suatu ketika kambingnya hilang dibawa oleh serigala. Maka Muawiyah ibnul Hakam marah. Marah kepada siapa? Kepada budaknya tadi. Sokak tuha sokkah, aku tampar, aku pukul, ya, dengan sekali pukulan. Lalu Ibnu al-Hakam atau Muawiyah ini merasa bersalah atas apa yang dia lakukan kepada Zariyah tadi, kepada budak. Namanya manusia, ya, khilaf. Tetapi orang yang beriman, orang yang baik adalah ketika khilaf, cepat bertaubat. Cepat memohon ampun, cepat menyadari kesalahannya, kembali kepada kebenaran. Ya, setiap manusia pasti bersalah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti bersalah. Enggak ada yang maksum. Kecuali para anbiya. Kita semua manusia biasa, tidak ada yang maksum, pasti pernah terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Maka Muawiyah ketika melakukan kesalahan, merasa bersalah, dia kembali mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan begini-begini kronologisnya. Dan Rasulullah menganggap besar perkara itu. Ini perkara bukan remeh, antum mukul. Ini bukan perkara remeh. Ya. Maka sebagai tebusan rasa bersalahnya Muawiyah bin Hakam tadi, beliau ingin bebaskan budak tersebut. Sebagai tebusan bersalahnya telah memukul fulanah. Ya, memukul budak wanita tadi. Tetapi sebelum itu, kata Rasulullah, itibiha, datangkan dia kepadaku. Jadi Rasulullah menginginkan agar budak tadi datang kepada beliau. Maka Rasul bertanya, Aynallah, di mana Allah? Maka qalat al-jariyah tadi menjawab, fis sama, di langit. Ya, benar apa salah jawabannya? Benar. Maka apa kata Rasul setelah mendapat jawaban dari jariyah atau budak wanita tadi? A'tikha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia seorang mu'minah, wanita yang beriman, dibebaskan. Kemudian Rasul melanjutkan, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah, Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Rawahu Malik Ibnu Anas dan juga Muslim, ya. Dan selain keduanya dari kalangan a'immah ahlul hadis yang meriwayatkan. Jelas ya? Syahidnya, inti daripada hadis tadi, mana? Syahidnya, inti dari jawaban budak tadi, hadis yang tadi. Hah? Intinya mana? Pembenaran Rasul atas jawaban si budak. Ya. Budak tadi mengatakan ketika ditanya aina Allah, dia menjawab Allah fis sama, Allah di langit. Lalu apa? Dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawaban si budak ini salah, tidak mungkin dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa jawaban hamba sahaya tadi benar. Bahwa Allah di langit. Yani langit maknanya ketinggian mutlak. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata kepada Husain. Nabi berkata kepada Husain. Husain itu ayah daripada Imran. Kita sering dengar Imran bin Husain. Ya, Husain dulunya seorang ya, kafir atau seorang musyrik. Ya, musyrik lebih tepatnya, seorang musyrik. Nabi berkata kepada Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Atau mana lain, berapa kamu punya Tuhan yang disembah? Qala Husain menjawab, "Sab'atun." 7. Saya punya 7 Tuhan. Banyak sekali tuh Tuhannya, ada 7. Inilah jeleknya orang-orang musyrik, tidak mempunyai keistiqomahan dalam beribadah. Ya, dia menggabungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuhan-tuhan yang lain. Kemudian dia melanjutkan, berapa Tuhan yang kamu sembah? 7, kata Husain. Sittatan fil ard, 6 Tuhan yang ada di bumi. Wawahidan fisama, dan 1 yang ada di langit. Subhanallah. Ya, orang musyrik. Tapi ketika mengatakan tentang Allah, dia faham. Ya, Allah di langit. Qala, Rasul kembali bertanya, man li rohbatika wa rohbatik, siapa dari Tuhan-Tuhanmu tadi yang paling kamu cintai dan paling kamu takuti? Qala Husain menjawab, alladzi fis sama'i, yang di langit. Jadi siapa yang dimaksud? Allah. Siapa yang paling ditakuti oleh Husain daripada Tuhan-Tuhannya? Allah yang ada di langit. Ya. Qala, maka Nabi berkata, fatruki sittah, tinggalkan yang enam. Ya, ini tinggalkan, jangan kamu sembah lagi yang enam yang ada di bumi itu, berhala-berhala, patung dan lain sebagainya. Wa'budilladzi fis sama, dan sembahlah, esakanlah yang ada di langit saja. Wa ana u'allimuka da'watain, nisaya aku ajarkan untukmu dua doa. Fa aslama, maka Husain masuk Islam. Ya. Barakallahu fiik. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengajarkan ya dua doa yang tadi beliau janjikan kepada Husain. Apa doanya? Allahumma alhimni rusdi waqini syarra nafsi. Ya, waqini syarra nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Waqini syarra nafsi, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku ini. Ya. Ini pun sepantasnya kita berdoa dengan ini. Allahumma alhimni rusdi waqini syarra nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kepada aku, jalan yang lurus. Ya. Kenapa? Kita tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita butuh pertolongan Allah. Jangan merasa sombong dengan kemampuan diri sendiri. Ya. Antum sudah belajar sekian tahun. Ya. Sudah mengenal dakwah sekian tahun. Tapi jangan tinggalkan Allah. Terus berdoa. Terus berdoa memohon petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak ada yang menjamin. Kita semua tidak ada yang menjamin akhir hidup kita bagaimana nantinya. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Wallahi tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang selamat daripada fitnah. Selama jiwa ini masih ada di badan, tidak ada yang selamat daripada fitnah. Kita tidak bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Terus minta petunjuk. Minta petunjuk, pertolongan agar terus dibimbing kepada jalan yang benar. Agar terus diingatkan ketika kita salah. Kita pasti bersalah, pasti bersalah. Kita punya masa lalu. Kita semuanya punya kejelekan. Kita semua punya keburukan. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hidayah. Terus jaga hidayah itu, jangan dilepaskan. Terus bergaul dengan orang-orang yang baik agar terus kita diingatkan kepada kebaikan. Ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud berkata, man kana mustannan falyastana biman qad mat fa innal haylatu man alaihil fitnah. Siapa yang ingin mengambil tauladan, ambillah dari orang-orang yang sudah meninggal, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena orang yang hidup tidak pernah selamat daripada fitnah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk hidayah. Dan ketika kita bersalah, berbuat khilaf, lalai, berdoa kepada Allah agar diingatkan, ya Allah, kembalikan aku kepada jalan yang benar. Waqini syarra nafsi, dan lindungilah aku daripada keburukan jiwa. Inna nafsa la'ammaratun bisu, jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan, selalu mengajak kepada kejelekan. Maka kita meminta kepada Allah agar diberikan perlindungan, agar dilindungi hati ini, jiwa ini dari keburukan jiwa. Jiwa manusia pasti ya, seperti yang saya katakan di awal, tidak ada yang maksum. Maka kita berlindung kepada Allah agar dilindungi daripada keburukan jiwa kita. Kembali ke pembahasan, ada inti daripada hadis tadi bahwa Rasulullah SAW mengatakan tinggalkan yang enam dan sembahlah, esakanlah Tuhan yang di langit. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya di langit. Qala wa fi man nuqila min alamati nabi wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah, juga telah dinukilkan bahwa di antara tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, annahum yasjuduna bil ard, mereka bersujud di bumi. Wa yaz'umun anna ilahahum fis sama, tetapi mereka mengarah bahwa Tuhan mereka ada di langit. Dan kita semua pasti mengetahui ketika kita bersujud, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, kemana hati kita berada? Pasti mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, yang ada di atas. Naam. Qala fa hadza wa masbahahu mimma ajma'a salaf rahimahumullah. Dan hadis-hadis yang semacam ini, para salaf, para sahabat telah berijma', bersepakat bahwa tidak ada yang bertentangan di antara mereka, di antara keyakinan mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di langit, ada di atas, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian qala wa ajma' as-salaf ala itsbatil 'ulu lillah, para salaf, para sahabat telah bersepakat akan tetapnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat tinggi. Fa yajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrif, maka wajib bagi kita untuk menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di langit, min ghairi tahrif, dengan tanpa memalingkan maknanya, dengan mengatakan yang di langit itu bukan zatnya, tetapi kekuasaannya, tetapi kerajaannya, bukan zatnya. Ini termasuk tahrif, penyimpangan. Ini termasuk penyimpangan. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah ada di langit dan ada pula di bumi. Naam. Wala ta'til, menetapkan Allah tinggi dengan tanpa menta'til, menolak. Maka kita menetapkan Allah maha tinggi. Jangan seperti ahlul ta'til, mereka menolak sifat tinggi bagi Allah. Ya, karena mengatakan kalau kami menetapkan tinggi bagi Allah, berarti Allah mempunyai arah. Sementara Allah tidak mempunyai arah. Karena Allah tidak terliputi dengan arah. Arah yang di sini, ini yang dimaksud depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maka kami katakan, ya, yang kami maksud Allah di tinggi, Allah atas, maknanya adalah di ketinggian mutlak. Ya, maknanya adalah di ketinggian mutlak yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami pun sama, berlepas. Ya, kami tidak meyakini bahwa Allah diliputi dengan arah yang enam. Tidak. Karena Allah maha besar, tidak mungkin arah yang enam ini meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kami menetapkan Allah maha tinggi dengan makna di ketinggian yang mutlak, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Maka mereka, karena keyakinan mereka meyakini bahwa Allah itu tidak mempunyai arah, akhirnya mereka meyakini Allah di mana-mana. Allah ada menyatu pada makhluknya. Ini awal mula penyimpangan tersebut bermula dari keyakinan mereka Allah tidak di atas. Karena kalau di atas berarti Allah diliputi arah. Siapa yang mengatakan Allah diliputi arah? Allah tidak diliputi dengan arah. Tetapi Allah mempunyai ketinggian yang mutlak. Ya, barakallahu fikum. Wala takyif, menetapkan sifat tinggi bagi Allah dengan tanpa membagaimanakan. Tinggi Allah bagaimana ya? Apakah seperti atap rumah di atas lantai? Nah, ini enggak boleh. Cukup yakin Allah punya sifat tinggi. Allah maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Jangan dibagaimanakan sifat itu, kita hayal-hayalkan mungkin tingginya Allah seperti halnya kita di atas bumi. Jangan. Ini membagaimanakan sifat Allah. Enggak boleh. Cukup yakini Allah punya sifat tinggi. Bagaimana tingginya Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah maha sempurna, Allah maha agung, maka sifatnya pun sempurna. Nah, wala tamtsil, menetapkan sifat tinggi bagi Allah dengan tanpa memisalkan. Ya, memisalkan dengan mengatakan seperti tadi. Ya, ya tingginya Allah seperti manusia, seperti makhluk yang ada di muka bumi. Ini namanya memisalkan. Ya, barakallahu. Kalau takyif menghayal-hayalkan mungkin. Tapi kalau tamtsil menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Melainkan adalah uluun hakiki yaliqu billah. Melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala tinggi dengan ketinggian yang hakiki sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, Allah Maha tinggi, maka sifatnya pun tinggi, sifatnya pun sempurna. Nah. Baik. Sifat tinggi terbagi menjadi dua. Ya. Sifat tinggi terbagi menjadi dua. Ada juga ulama yang mengatakan atau membagi menjadi tiga. Ya, sifat tinggi bagi Allah terbagi menjadi dua, ada juga yang mengatakan tiga. Ya. Yang pertama, anna sifatahu ta'ala ulia. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ya, jadi sifatnya tinggi. Ini yang pertama. Tidak ada celah, tidak ada kurang dalam satu sisi dari sisi apapun. Sifat Allah tinggi, ya, sempurna. Yang kedua, uluwu zat, tinggi zatnya. Ya. Di mana anna zatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqati. Maknanya bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Nah, adapun dalil sudah kita sebutkan tadi, dalil dari Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan yang ketiga, ini bagi yang mengatakan dua, tapi ulama ada yang menambahkan tiga, yaitu uluwul qahr, tinggi kekuasaannya. Tinggi kekuasaannya. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah. Ketika memahami Allah tinggi, meyakini zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Sifat Allah tinggi. Ya, tidak ada celah sedikit pun dalam sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kekuasaannya tinggi. Tidak ada suatu apapun yang menguasai di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini akidah Ahlus Sunnah tentang tinggi bagi Allah. Allah mempunyai sifat tinggi. Tinggi apa saja yang bagi Allah? Satu, tinggi zatnya. Dua, tinggi sifatnya. Tiga, tinggi kekuasaannya. Nah, barakallahu fikum. Saudara Abu Malik sudah datang? Belum ya? Baik, kita bahas. Qala waqad, lanjutkan sebentar lagi. Waqad ankaru ahlu ta'til. Dan ahlu ta'til, orang-orang yang suka menolak sifat Allah, menolak bahwa Allah zatnya di langit. Ya, ahlu ta'til meyakini zat Allah bukan di langit. Mereka menolak zat Allah di langit. Ini di ketinggian, bukan di langit yang tujuh, ya. Tetapi di ketinggian yang mutlak. Oleh karena sebab itu mereka memahami Allah di mana-mana, karena mereka menolak Allah di ketinggian. Tetapi mereka tetap mengimani bahwa kekuasaan Allah tinggi, kerajaan Allah tinggi, ya. Barakallahu fiik. Tetapi dalam sisi zat mereka menolak, dan ini sungguh suatu kefatalan, ya. Ketika mereka menolak bahwa zat Allah bukan di langit, ya. Kemudian mereka memaknai bahwa fisama yang ada di langit itu adalah mulkuhu wa sultanu, kerajaan dan kekuasaannya. Jadi mereka mengatakan yang tinggi itu bukan zatnya, tetapi apa? Kerajaan dan kekuasaannya. Maka kami bantah pemahaman tersebut dengan apa yang ada di dalam kaidah keempat. Kaidah pertama apa? Hah? Menyelisih zahir dalil. Menyelisih zahir dalil. Apa zahirnya? Kata Rasulullah, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, alladzi fis sama. Zahirnya disebutkan kata Rabb. Kalau maknanya kekuasaan, enggak ada kata Rabb maknanya kekuasaan atau kerajaan. Maka ketika mereka meyakini bahwa yang dimaksud itu bukan zatnya tetapi kekuasaannya, terjatuh ke dalam penyimpangan penyelisihan daripada zahir dalil. Zahirnya jelas Rob. Yang kedua, bantahan yang kedua, masih kaidah keempat, menyelisihi metode salaf. Para sahabat tidak ada yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas, ya, di atas ketinggian yang mutlak. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Mereka enggak punya dalil. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa zat Allah bukan di atas? Sementara dalil Quran, dalil Sunnah sudah jelas mengatakan Allah di atas ataupun di langit. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian tambahan bantahan yang keempat. Wa biwajhin rabi, dari sisi yang keempat, anna mulkallahi wa sultanah fis samai wa fil ardi aidon, bahwa kerajaan dan kekuasaan Allah di langit dan juga di bumi. Ya, ketika memahami yang di atas itu bukan zatnya tetapi kekuasaan dan kerajaannya, kami katakan zat Allah di atas, adapun kekuasaannya di langit ada, di bumi juga ada. Walillahi mulku samawati wal ard, kekuasaan Allah, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Nah, wa biwajhin khamis, dari sisi yang kelima, bantahan yang kelima, wa huwa dalalatul aqli alaihi liannahu sifatun kamal, dari sisi akal, tinggi itu sifat sempurna atau bukan? Akal, coba tanya akal kita masing-masing, sifat tinggi sempurna, kalau bawah sifat sempurna bukan? Bawah, rendah, bukan sempurna, ya. Di mana akal kita ketika berkata tentang Allah, apakah Allah di bawah apa di atas? Di atas, di tinggi, ini akal kita, ya, barakallahu fiik. Karena tinggi itu sifat sempurna, maka mustahil, ya, orang yang fitrahnya benar, yang fitrahnya baik akan meyakini Allah di mana-mana atau Allah di menyatu dengan makhluknya. Wa biwajhin sadis, bantahan dari sisi yang keenam, ya, bantahan yang keenam, wa huwa dalalatul fitrat, ya, wa huwa dalalatul fitratu alaih, li'anal khalqa mafturuna ala annallaha fis sama, ya, dalil fitrah, semua kita punya fitrah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, ya, di dalam jiwa-jiwa manusia Allah Subhanahu wa taala di langit. Barakallahu fikum. Maka sebagai bukti, antum tanya anak-anak kecil yang fitrahnya masih bersih daripada syubhat dan juga syahwat. Bersih dari syubhat dan syahwat. Senantiasa dia akan menjawab, di mana Allah? Allah di atas, atau akan menjawab Allah di langit. Barakallahu fikum. Jangankan manusia, binatang, ya, binatang, lihat kambing atau binatang yang lainnya, ketika terjadi sesuatu yang mengagetkan mereka, petir misalnya, kemana mereka akan menghadap? Ke atas, subhanallah. Ini makhluk, ya, binatang yang tidak mempunyai akal seperti manusia. Maka manusia yang fitrahnya benar, fitrahnya bagus, dia akan mengatakan Allah di mana? Dengan tegas dia akan menyebut Allah di atas. Mananya atas? Ketinggian mutlak. Allah di langit, mananya langit, mananya ketinggian, ya, bukan langit yang enam, bukan langit yang tujuh. Karena kalau mengatakan bahwa Allah di langit, mananya langit yang tujuh, Allah terliputi dan kita berlepas, kita tidak mengatakan Allah terliputi dengan langit, ya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abdul Malik Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.